Bagai kedipan lilin yang berkilau bercahaya, menggantikan mentari terangi malam nan gelita. Membakar diri memberikan cahaya, membiar diri tak terlebur berkorban segalanya. Penuh rela biar di mama harus usia tidak pernah kena gerita. Bagai sungai kasih yang mengalir tiada perhentiannya tak bertepi. Duhai ibunda, kaulah anugerah istimewa, korban jiwa raga redahi hidup dan mencabar. Besar sabar dalam mengharumi derita, hidupmu penuh panjang meniti kepayahan yang tiada. Tidak sekali mengharapkan dibalas si permata, cukup engkau rasa bahagia karena aku berjaya. Membalas jasamu, kerana Tuhan saja yang tahu.